الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah, dan telah kita terangkan makna asy-syuf'ah, bahwa asy-syuf'ah adalah mengambil atau menarik bagian temannya ketika temannya tersebut menjualnya atau menyerahkannya kepada pihak yang ketiga, maka dia berhak untuk menarik milik temannya tersebut untuk kembali kepadanya dengan menggantinya dengan harta, apakah dengan uang atau dengan barang. Dan ini adalah merupakan hak bagi seorang syarik yang memiliki barang yang barang tersebut dimiliki secara bersama. Sebagaimana yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, adillatu masyru'iyyatiha, dalil-dalil tentang disyariatkannya asy-syufa'ah. Al-aslu fiha hadithu Jabir radhiyallahu anhu qala. Adapun dalilnya tentang disyariatkannya syufa'ah adalah hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشفعة في كل ما لم يقسم أو في كل ما لم يقسم. فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم menetapkan adanya الشفعة. Menetapkan adanya الشفعة pada setiap harta yang belum dibagi. Pada setiap harta yang belum dibagi. Fa idza waqa'at al-hudud wa surrifat at-turuq fala syuf'ah. Maka apabila telah waqa'at al-hudud, telah terjadi pembagian, pembatasan, wa surrifat at-turuq, dan jalan telah dibedakan, surrifat maknanya muyyizat wa buyyinat, telah dibedakan antara satu dengan yang lain, maka tidak ada syuf'ah, tidak ada syuf'ah. Jadi hadis ini ma'asyara alaikum rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa asy-syuf'ah itu berlaku pada barang yang dimiliki bersama tanpa batasan. Telah kita contohkan kemarin, misalnya sebidang tanah. Sebidang tanah luasnya 20 kali 20. Milik siapa tanah ini? Milik si A dan milik si B. Milik si A dan milik si B. Maka apabila A tersebut menjualnya kepada pihak si C tanpa sepengetahuan pihak B, maka B berhak menarik. B berhak menarik penjualan A kepada si C agar kemudian B tersebut menarik bagian temannya untuk dikembalikan kepadanya. Jadi B yang berhak mengambilnya. Dia berhak. apabila B tidak mengizinkan berpindahnya kepemilikan A kepada si C, maka C tidak boleh memiliki. Meskipun telah terjadi akad jual beli, meskipun telah sempurna akadnya. Maka ini yang disebut asy-syuf'ah. Disebut syuf'ah. Yani dia berhak, pihak si B berhak untuk mengambil apa yang telah berpindah kepada C untuk dikembalikan kepada pihak si B, lalu dia menggantinya dengan uang atau yang semisalnya. Namun apabila telah dibagi, ini yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza waqa'atil hudud, apabila telah terjadi batasan-batasan, telah dibagi sebidang tanah milik A dan B, lalu kemudian A dan B sepakat bahwa si A akan mengambil 10 kali 20, demikian pula B akan mengambil 10 kali 20. A akan mengambil bagian utara, misalnya tanah di bagian utara ini milik A, B akan mengambil tanah bagian selatan. Gimana? Sepakat? A dan B bersepakat tentang masalah pembagian tersebut. Nah, apabila telah terbagi, wasurrifati turuq, demikian pula jalannya telah terbagi, maka tidak ada syufa'ah. Dalam artian, jika A menjual kepada pihak yang lain, A menjualnya kepada C, maka B tidak berhak mencegahnya. Dan B tidak berhak untuk melakukan syufa'ah, mengambilnya dari pihak si C misalnya, karena sudah dibagi, tidak lagi menjadi milik bersama. Si A punya milik sendiri dan si B juga sudah memiliki kepemilikan tersendiri. Maka ini tidak ada syufa'ah dalam hal ini. Jadi syufa'ah itu hanya berlaku pada barang yang barang itu secara menyeluruh adalah milik bersama. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, qada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisyuf'ati fi kulli syirkatin lam tuqsam rab'atin aw haidhin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya syuf'ah pada setiap syirkah, kepemilikan bersama, yang belum dibagi secara tersendiri. Rab'atin aw haidhin. Apakah itu rab'ah? Yang dimaksud rab'ah mencakup rumah, tempat tinggal atau tanah. Itu rab'ah. Aw haidhin atau kebun. Yang dimaksud haid di sini adalah kebun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya syufa'ah baik pada rumah, pada sebidang tanah atau pada kebun. Ada satu tanah yang ditanami buah-buahan misalnya. Jadi kebun. Kebun ini milik siapa? Milik si A dan si B. Jadi milik bersama. Maka A tidak diperbolehkan untuk menjual kepada pihak lain sebelum dia menyampaikannya kepada pihak si B. Dan apabila A menjualnya kepada pihak lain, maka B berhak untuk menarik apa yang dijual oleh pihak A tersebut untuk diambil oleh pihak si B dengan menggantinya dengan biaya, dengan uang atau yang semisalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan asy-syuf'ah pada setiap barang yang dimiliki bersama selama belum dibagi. Apakah itu rab'ah? Telah kita jelaskan rab'ah mencakup rumah, tempat tinggal atau tanah, au haidhin atau kebun. La yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu. tidak dihalalkan baginya untuk menjual hingga dia mendapatkan izin dari temannya. Jadi dia harus datang kepada temannya tersebut dan mengatakan bahwa milik saya, pada harta yang kita miliki bersama, saya ingin menjual kepada pihak si C. Dia harus datang kepada pihak temannya ini, dalam hal ini si B. Kalau si B mengatakan, ya sudah, tidak mengapa. Kepada siapa kamu menjual? Si C yang tinggal di jalan ini, orangnya demikian. Oh iya, tidak mengapa, itu orangnya baik. Orangnya tidak ruwet, tidak apa-apa. Saya ridho. Nah, baru boleh dia menjual. Tapi kalau dia tidak mendapatkan izin dari pihak si B, maka dia tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lain. Si B lebih berhak untuk mendapatkan bagian A tersebut. Fa in syaa taraka, apabila temannya itu menginginkan, maka dia meninggalkan. Maksudnya, ya sudah, saya izinkan kamu menjualnya kepada pihak lain. Fa idza baa'a wa lam yu'dhinhu, apabila dia menjualnya sementara dia belum mendapatkan izin dari temannya, fa huwa ahaqqu bihi, maka temannya itu lebih berhak untuk mendapatkan apa yang dia jual kepada pihak lain. Dia lebih berhak untuk mengambilnya. Maka inilah yang disebut asy-syuf'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu sallallahu alaihi wa sallam qala, demikian pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jarud dar ahaqqu bid-dar. Tetangga rumah lebih berhak terhadap rumah tersebut. Ini juga kaitan dengan masalah syuf'ah. Namun nanti ada pembahasan tersendiri kaitannya dengan adab-adab dalam kehidupan bertetangga. Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap tetangga kita. Bagaimana kita hidup bersama tetangga. Apa hak-hak yang harus kita tunaikan. Ini akan diterangkan insyaAllah ta'ala pada permasalahan yang berikutnya. Waqad ajma'al ulama' ala ithbati haqqi syuf'ah li syariki. Dan telah bersepakat para ulama dalam hal menetapkan hak adanya asy-syuf'ah li syarik, bagi temannya dalam kepemilikan barang secara bersama, alladzi lam yuqasam fi ma bi'a, dari barang-barang yang belum dibagi secara tersendiri dari apa yang telah dijual. Min ardin, apakah itu sebidang tanah, au daring, atau rumah, au haitin, atau kebun. Maka dalam hal-hal ini ada hak syuf'ah yang berlaku. Tidak diperbolehkan salah satu pihak memindahkan kepemilikan kepada yang lain hingga dia mendapatkan izin dari temannya. Ini yang disebut asy-syuf'ah. An-Nawawi rahimahullah, Nuqdamah, Al-Munzir dan yang lainnya menyebutkan ijma' ulama tentang disyariatkannya asy-syuf'ah ini. Fatabayyana min dhalik thubutu masyru'iyyati asy-syuf'ah bis-sunnati wal ijma'. Maka telah tetaplah berdasarkan dalil ini ditetapkannya syariat asy-syuf'ah berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, wal ijma', dan juga berdasarkan ijma' al ulama. Al mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, al ahkam al muta'alliqatu bi syuf'ah, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah asy-syuf'ah ini. Yang pertama, la yajuzu lisyariki ay yabi'a nasibahu hatta yu'dhin. Tidak diperbolehkan bagi syarik, bagi seorang teman yang memiliki barang secara bersama untuk menjual bahagiannya hingga dia mendapatkan izin. Wa ya'ridu 'ala syarikihi, dan hendaknya dia menawarkan kepada temannya tersebut. Hendaknya dia menawarkan kepada temannya. Ya, saya ulangi sekali lagi, ketika si A dan si B memiliki barang secara bersama, sebidang tanah atau kebun atau rumah milik A dan milik B, maka A ketika hendak menjual miliknya pada barang tersebut, dia harus datang kepada temannya, syariknya si B, untuk meminta perizinan darinya. Dia mengatakan misalnya bahwa saya akan menjual kepemilikan saya terhadap rumah ini kepada pihak C. Jika B mengatakan, oh silahkan, tidak mengapa, nantinya rumah ini menjadi milik antara B dengan C. B mengizinkan, maka tidak mengapa, jalan. Diperbolehkan. Namun, jika tidak diizinkan, maka A tidak boleh menjualnya kepada pihak lain tanpa mendapatkan izin dari pihak si B. Apabila si A menjualnya kepada pihak si C dalam keadaan B tidak mengetahui pemindahan kepemilikan dari A kepada si C, maka B berhak menariknya. Ini yang disebut asy-syafa'ah. Saya berulang-ulang kali menerangkan agar antum bisa memahami dengan baik makna asy-syafa'ah ini. Jadi dia tawarkan dulu kepada temannya yang sekutunya dalam hal kepemilikan barang tersebut. Fa in ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahqqu bihi. Apabila dia menjualnya dalam keadaan belum mendapat izin dari pihak temannya, syariknya, maka temannya tersebut lebih berhak. Temannya tersebut lebih berhak untuk mendapatkan bagian temannya ini. Dan ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas. La yahillu an yabi'a, la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu. Tidak halal baginya untuk menjual hingga dia mendapatkan izin dari sekutunya, dari temannya dalam kepemilikan barang tersebut. Diterangkan oleh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengatakan, لا يحل لمن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه. Tidak halal bagi seorang yang memiliki bagian dalam memiliki sebuah harta, tidak halal baginya untuk menjual kepada yang lain hingga dia menawarkan kepada temannya itu, kepada sekutunya, baik satu atau banyak. Jadi tidak mesti dua orang. Ada sebidang tanah yang memiliki lima orang. Si A, si B, si C, si D, dan si E. Kelima-limanya memiliki sebidang tanah tersebut. Salah satunya tidak boleh menjual kepada pihak yang lain hingga mendapatkan persetujuan dari pihak yang lainnya, seluruhnya, yang berserikat dalam kepemilikan barang tersebut. Fa in arada man yushrikuhu fihi al-akhdha lahu bima a'ta fihi ghayruhu fasyariku ahqqu bih. Maka apabila seseorang yang ikut terlibat dalam kepemilikan barang itu ingin mengambilnya lalu menyerahkan kepada yang lain, maka kepada sekutunya lebih berhak untuk mengambilnya. Wa illam yurid an ya'khudha faqad saqata haqquhu. Namun kalau dia tidak ingin mengambil, sekutunya yang tidak mengambil, maka tidak mengapa, telah gugur haknya. Wa la qiyama lahu ba'da dhalik idza ba'ahu mimman ba'ah. Sehingga tidak ada dosa dan tidak dianggap melanggar setelah itu ketika dia menjualnya, apabila dia hendak menjualnya. Jadi intinya bahwa dia harus menawarkan terlebih dahulu kepada temannya sebelum dia menjualnya kepada pihak yang lain. Yang kedua, la tathbutu syuf'atu fi ghairi al-ardi wal-aqar. Tidak sah adanya syuf'ah pada selain tanah. Demikian pula al-aqar. Yang dimaksud al-aqar yaitu barang-barang atau harta yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak, yang tidak berpindah. Itu disebut aqar atau aqarat jamaknya. Misalnya tanah. Ya, tanah seorang itu gak bisa dipindah-pindah kan. Saya mau memindahkan tanah saya yang di samping Masjid Ibnu Qayyim. Saya mau pindahkan ke Balikpapan Baru. Yang gak bisa. Tanahnya aja yang bisa dipindah, diangkat. Tapi kepemilikan gak. Apa yang ada di alamat itu, itulah tanah dia. Itu disebut aqar atau rumah misalnya. Rumah. Yang gak bisa dipindah. Ya. Kecuali rumahnya orang Bugis itu bisa dipindah itu. Terbuat dari kayu, bongkar pasang. Tapi yang dimaksud di sini adalah rumah secara umum, ya, tidak bisa dipindah tempatkan. Nah, ini disebut aqar. Ya. Barang-barang yang tidak bisa dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lawan dari aqar, al-manqulat. Harta benda yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya mobil bisa berpindah, kulkas atau yang lainnya. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha tentang permasalahan asy-syufa'ah. Apakah asy-syufa'ah ini hanya berlaku pada barang-barang atau harta benda yang sifatnya dari jenis aqar, dari jenis aqarat, yaitu harta benda yang sifatnya tidak berpindah seperti tanah, rumah, kebun. Ini mazhab jumhur ulama. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa asy-syufa'ah hanya berlaku pada barang-barang yang tidak bergerak dan yang berhubungan dengannya. Yang tidak bergerak, rumah, mencakup rumah ya pintunya, jendelanya dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori aqarat. Nah, kata para ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwa yang ada syuf'ahnya yaitu pada harta benda yang sifatnya aqar ini, yang tidak berpindah. Adapun yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, maka tidak ada syuf'ah padanya. Tidak ada syuf'ah padanya. Dan ini yang dikuatkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, la tathbutu syuf'ah fi ghairi al-ardi wal-aqar. Tidak ada hukum syuf'ah pada selain tanah dan al-aqar. Harta benda yang tidak berpindah. Kal manqulat min al-amti'ah. Seperti harta benda yang berpindah, yang bisa dipindahkan dari harta benda yang dimiliki oleh manusia. Mobil, kulkas, atau yang lainnya. Motor. Wal hayawan. Hewan juga demikian. Wa nahwi dzalik. Dan yang semisalnya. Ini pendapat jumhur ulama. Sehingga kata mereka tidak ada syuf'ah pada selain itu. Misalnya mobil. Mobil Innova. Milik siapa? Milik bersama antara si A dan si B. Si A dan si B. Milik bersama. Lalu kemudian A menjualnya kepada pihak si C. Kepemilikan dia, dia jual kepada pihak C. Tanpa memberitahu kepada pihak B. Tiba-tiba belakangan B baru kemudian mengetahui bahwa yang milik bersamanya bukan milik A lagi. Sudah berpindah kepada pihak C. Sehingga mobil itu sudah menjadi milik B dan C. Tanpa sepengetahuan pihak B. Maka tidak ada syufa'ah bagi B. Dalam artian B tidak boleh menarik apa yang telah dijual oleh si A kepada C dengan menggantinya dengan harta. Tidak boleh. Tidak ada syafaat. Ini pendapat mayoritas para ulama. Mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan syafaat pada setiap barang milik bersama lam tuqsam, yang belum dibagi, raba'atin au ha'itin. Raba'ah yaitu rumah, tanah, au ha'itin atau kebun. Nah, di sini disebutkan dari barang-barang dari jenis aqarat, rumah, tanah, kebun yang tidak berpindah. Sebagian para ulama, dan itu madhab az-zahiriyah. Dan salah satu riwayat dari Imam Malik, Imam Ahmad, dan itu pendapat Atha, mengatakan bahwa asy-syuf'ah berlaku untuk semua barang, untuk seluruh harta benda, baik yang sifatnya akar atau yang sifatnya mangkul. Dan mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qada Rasulullah sallallahu, kata Jabir radhiyallahu an, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya syuf'ah pada setiap harta benda selama belum dibagi. Maka di sini disebutkan secara umum fi kulli, pada setiap harta benda selama belum dibagi. Dan pendapat yang kedua ini wallahu taala alam memiliki sisi pandang yang kuat bahwa asy-syuf'ah berlaku bukan hanya pada aqarat, bukan hanya pada barang yang sifatnya aqarat, namun juga mangkulat, barang yang sifatnya berpindah seperti mobil, motor, ya, apa saja dari harta benda yang memungkinkan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini berdasarkan keumuman dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.